Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca tafsir As-Sa'di yang telah sampai pada surat Al-Ghashiyah pada ayat yang ke-16. Maka pada ayat sebelumnya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang hadithul ghashiyah, yaitu hari pembalasan, berita tentang hari pembalasan yaitu hari kiamat, maka terbagi manusia, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir, yaitu satu golongan di al-jannah, satu golongan di neraka. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-26. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Berkata al-mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala hasan lilladzina la yusaddiquna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nasi an yatafakkaru fi makhluqatillahi ad-dalati ala tauhidihi. Maka selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan himbauan atau dorongan bagi orang-orang yang tidak membenarkan Rasul, tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ghairihim minan nas, dan selain mereka dari kalangan manusia. An yatafakkaru fi makhluqatillahi dalati ala tauhidihi, untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat yang pertama sampai yang ke-16 diturunkan, kaum musyrikin Quraisy mengingkari apa yang ada di dalam ayat tersebut. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya untuk dibacakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, agar orang-orang itu memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang makhluk tersebut menunjukkan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Dimulai dengan unta, dikhususkan di sini dikarenakan unta adalah makhluk atau hewan yang sudah ma'ruf di kalangan mereka, menjadi kendaraan ataupun diambil dagingnya untuk dimakan ataupun susunya untuk diminum. Dan unta ini adalah makhluk atau hewan yang luar biasa. Hewan yang bisa hidup di tengah suhu yang tinggi, ya, di padang pasir, bisa melakukan perjalanan ribuan kilometer, ya, mengangkut barang-barang dagangan orang-orang Quraisy dari Makkah ke Syam ataupun ke Yaman, yang menemani perjalanan orang-orang pada saat itu. Luar biasa, ya. Maka di sini dimulai dengan pertanyaan ataupun istifham at-taubih dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Ay alla yanzuruna ila khalqiha al-badi'. Tidakkah mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu, melihat kepada penciptaannya, yaitu penciptaan unta yang sangat indah, yang dari tidak ada menjadi ada, menjadi indah. Wa kaifa sakharaha Allahu lil ibad? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan unta ini untuk hamba-hamba Allah, atau untuk hamba-hamba, untuk manusia, ya. Luar biasa, unta yang seperti itu bisa dikendalikan oleh manusia yang lemah, ya. Bagaimana Allah menundukkan mereka kepada manusia? Wa dhallalaha limanafi'ihim al-kathirati allati yadtaruna ilaiha. Dan Allah menundukkan unta tersebut untuk manfaat yang sangat banyak. Luar biasa manfaat dari unta, iya. Hewan yang ketika duduk diberi beban dia masih bisa berdiri, iya. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Perjalanan yang luar biasa di tengah-tengah padang pasir. Bisa menyimpan air, iya, di dalam tubuhnya. Manfaatnya sangat banyak. Allati yadtaruna ilaiha, yang manusia ini membutuhkan unta tersebut sebagai tunggangan, sebagai makanan, juga diambil susunya sebagai minuman. Maka Allah di sini berfirman, apakah mereka tidak melihat unta bagaimana diciptakan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana dia ditegakkan? Bihayatin bahiratin, yaitu dengan keadaan yang menakjubkan, keadaan yang indah. Hasala biha istiqrarul ard wa sabatuha anil ibtirab, yang dengan gunung tersebut bumi menjadi tenang dan kokoh. Anda perhatikan kalau terjadi letusan gunung berapi, ya, baru satu gunung, ya, sudah kepanikan yang luar biasa, ya. Apalagi nanti terjadi pada yaumul qiyamah. Ini adalah fungsi dari gunung untuk agar bumi ini menjadi kokoh, menjadi tenang, tidak terjadi goncangan. Wa auda Allahu fiha minal manafi' al jalilati ma auda, dan Allah telah memberikan di dalamnya, di dalam gunung-gunung tersebut, manfaat yang sangat besar. Dalam gunung terkadang ada bahan-bahan mineral, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Ay muddat maddan wasi'an, yaitu bumi ini dihamparkan dengan hamparan yang sangat luas. Wasuhilat ghayatat tashil, dan dimudahkan dengan berbagai macam bentuk kemudahan liyastaqirra al-khalaiq ala dhahriha, agar makhluk yaitu manusia dan yang lainnya itu bisa tenang di atasnya, di atas bumi, bisa hidup di atas bumi. Wa yatamakkanu min harthiha wa gharasiha, dan agar manusia bisa bercocok tanam, memanfaatkan bumi untuk bercocok tanam. Wal bunyani fiha, dan agar manusia bisa membangun bangunan di atas bumi. Wasuluki turuqi al-musilati ila anwa'il maqasidi fiha, dan agar manusia bisa menempuh jalan-jalan yang menyampaikan kepada berbagai tempat tujuan di bumi. Wa'lam anna tasthihaha, ketahuilah bahwasanya dibentangkannya bumi. Maka di sini beliau rahimahullah taala akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk bumi, ya. Terjadi ikhtilaf atau perbedaan tentang bentuk bumi, apakah dia bulat ataukah datar. Maka beliau di sini menyebutkan, wa'lam anna tasthihaha la yunafi annaha qurratun mustadiratun. Ketahuilah bahwasanya dibentangkannya bumi atau dihamparkannya bumi, la yunafi, tidak menafikan, annaha qurratun mustadiratun, tidak menafikan kalau bentuk bumi itu bulat. Jadi beliau berpendapat bahwasanya bumi itu bulat. Karena ada sebagian yang juga berpendapat bahwasanya bumi itu datar. Qad ahatat al-aflaku fiha min jami'i jawanibiha, dan telah meliputi falaknya dari segala sisinya. Kama dalla ala dhalika an-naqlu wal-aqlu wal-hissu wal-musyahadatu, sebagaimana ini ditunjukkan oleh an-naqlu, yaitu dari Al-Quran atau dari riwayat, wal-aqlu dan akal, wal-hissu dan panca indera, wal-musyahadatu dan persaksian atau yang bisa dilihat. Kama huwa madhkurun ma'rufun inda aktsarin nas, sebagaimana dia telah disebutkan dan telah diketahui di sisi manusia, di sisi kebanyakan manusia. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya tasthihaha, yaitu dibentangkannya atau dihamparkannya bumi, itu tidak menafikan kalau bentuk bumi itu bulat. Khususan fi hadhil azminah, terkhusus lagi di zaman sekarang, iya, tentang bagaimana bentuk bumi. Allati waqafan nasu ala aktsari arja'iha bima a'tahumullahu minal asbabil muqarribati lil ba'idi, ketika manusia itu bisa menjangkau berbagai tempat yang ada di bumi dengan fasilitas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang jauh menjadi dekat, ya, dengan berbagai kemajuan teknologi sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat. Kemudian beliau lanjutkan, fa inna tasthiha innama yunafi kurawiyatul jismi as-saghiri jiddan, sesungguhnya pembentangan itu menafikan bentuk bulat dari sesuatu yang kecil. Jadi sesuatu yang dia kecil kemudian bulat ketika dibentangkan itu tidak, alladzi law sutiha lam yabqa lahu istidaratun tadhkar, ketika sesuatu yang kecil itu dibentangkan itu sudah tidak terlihat lagi bentuk bulatnya. Ini beliau ingin menyebutkan, nanti dijelaskan di bawahnya. Jadi sesuatu yang kecil, bulat dan kecil, ketika dibentangkan maka sudah tidak kelihatan lagi bentuk bulatnya. Wa amma jismul ardi, adapun bentuk bumi, nah beliau menyebutkan, alladhi huwa fi ghayatil kibari wasi'ati, Adapun bentuk bumi yang dia itu dalam keadaan yang besar dan luas, fayakunu kurawiyan musattahan, itu dalam keadaan bulat dan terbentang, terhampar. Ini bumi ya. Wa ammal jismul ardi alladhi huwa fi ghayatil kibari wasi'ati fayakunu kurawiyan musattahan, itu bumi yang besar ini, luas ini, dalam keadaan bulat dan terhampar, terbentang. Wala yutanafa al-amran kama ya'rifu dhalika arbabul khibrah. Dan ini dua perkara ini di antara bumi kurawiyah dan musattahan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini adalah pendapat dari beliau rahimahullah ta'ala. Sebagaimana juga pendapat dari Lajnah Daimah ketika ditanya tentang bentuk bumi bulat atau datar, maka jawabannya al-ardu kurawiyatun al-kul musahatun al-juz'u. Bumi itu secara total bentuknya bulat, tapi ada bagian-bagian yang datar. Ini juga sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh bin Bas rahimahumullah ta'ala. Ini tentang bentuk bumi ya. Karena terjadi khilaf, perbedaan pendapat apakah bentuk bumi itu datar atau bulat. Dan beliau di sini membawakan pendapat beliau dan juga pendapat-pendapat ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya bumi itu bulat dan datar di sebagiannya. Bulat secara total dan datar pada bagian-bagiannya. Maka kemudian beliau melanjutkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad, innama anta mudzakir, sungguhnya kamu ini hanya seorang pemberi peringatan. Aidzakirin nasa wa'idhum wa anzirhim wa basyirhim wa anzirhum wa basyirhum, yaitu berikanlah peringatan kepada manusia dan berikanlah mau'idhah kepada mereka, wa anzirhum dan berikanlah peringatan dan kabar gembira kepada mereka. Ini adalah inti dari dakwah ya. Di situ terkandung peringatan, mau'idhah, kemudian kabar gembira. Tidak selalu kita mendakwahkan tentang peringatan, akan tetapi juga dari satu sisi kita memberikan tentang kabar gembira kepada manusia, kepada kaum muslimin. Wa'idhum atau mau'idhah ini lebih khusus ya. Di dalamnya ada targhib wa tarhib. Ada ancaman, ada dorongan. Ketika menyebutkan atau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan pula tentang dorongan atau kabar gembira bagi mereka. Sebagaimana kita sebagai seorang suami juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada keluarga kita. Ketika istri kita melakukan kekeliruan atau anak-anak kita, maka peringatkan ya. Peringatkan kepada mereka tentang perkara-perkara tersebut. Selama peringatan ini masih bermanfaat ketika di dunia ya. Karena ketika sudah di akhirat, sudah tidak ada lagi peringatan. Akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan sudah. Adapun di dunia ini adalah tempat beramal. Ketika salah diingatkan, ketika keliru diingatkan. Karena ketika di akhirat sudah tidak ada lagi lupa kita dengan anak istri kita, iya. Karena keadaan yang sangat dahsyat atau sangat genting ketika di padang mahsyar, bukan tidak ingat, bahkan lari, ya. Lari kita dari istri dan anak-anak kita, lari dari saudara-saudara kita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi, yaitu hari ketika di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Lari dari ibunya, juga lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Yang dia pikirkan adalah keselamatan dirinya sendiri. Sudah tidak terpikir bagaimana anak istrinya. Karena dahsyatnya keadaan pada yaumul kiamah. Yang dia pikirkan adalah menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana agar dia bisa selamat. Ini ketika di akhirat, maka ketika di dunia, ketika Allah berikan kesempatan, ketika keluarga kita keliru diingatkan, ketika anak-anak kita salah diingatkan, dibimbing, ya, dinasehati. Wabashirhum, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Fa innaka mab'utsun li da'watil khalqi ila Allah, karena sesungguhnya kamu wahai Muhammad diutus li da'watil khalqi ila Allah, agar untuk menyeru makhluk yaitu jin dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhkirihim, dan memberikan peringatan kepada mereka. Walam tub'ats musaytiran 'alaihim musallatan muwakkalan bi'a'malihim, dan engkau itu tidak diutus sebagai pemaksa atau sebagai penguasa bagi mereka. Kamu itu tidak diutus untuk memperhatikan amalan-amalan mereka, memaksa mereka melakukan amalan ini atau amalan itu. Tugasnya adalah hanya untuk memberikan peringatan, menyampaikan فَإِذَا كُمْتَ بِمَا عَلَيْكَ, dan jika engkau menegakkan, engkau menjalankan apa yang diwajibkan kepadamu, فَلَا عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّوْمٌ, maka apabila engkau telah memberikan peringatan kepada mereka, maka tidak ada lagi celaan bagimu. Engkau sudah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ, dan sekali-kali kamu bukanlah pemaksa atau penguasa atas mereka, maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran, yaitu bagi orang-orang yang takut dengan ancaman. Wa qawluhu illa man tawalla wa kafar, ay lakin man tawalla anit ta'ati wa kafara billahi, akan tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, yaitu berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka sesungguhnya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar, ay asyadidu ad-daimu, yaitu azab yang sangat keras, yang daim, terus menerus. Adab yang terus menerus, karena sudah tidak ada lagi kematian, ya, di akhirat nanti ketika ahlul jannah telah masuk kepada al jannah, ketika ahlul nar sudah masuk an nar, Allah datangkan al maut dalam bentuk kaihati kabsin amlahin, maut itu didatangkan dalam bentuk kambing yang berwarna hitam dan keputihan. Kemudian dipanggil penduduk al-jannah. Mereka mengetahui bahwasanya itu adalah al-maut. Dipanggil penduduk an-nar, mereka mengetahui bahwasanya itu al-maut. Fayudzbahu bainal jannati wan nar, maka disembelihlah al-maut di antara neraka dan di antara al-jannah dan an-nar. Tsumma yaqulu, kemudian berkata sang penyeru, ya ahlal jannah, khuludun fala mauta. Wahai ahlul jannah, wahai penduduk neraka, wahai penduduk syurga, kekallah, tidak ada lagi kematian. Wa ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kekalah, tidak ada lagi kematian. Ini ad-daim, senantiasa terus menerus. Ya. Kalau azab di dunia, sepedih-pedihnya azab di dunia atau siksaan di dunia, akan ada akhirnya, ya, kematian. Tetapi di akhirat, tidak ada akhirnya sudah, tidak ada ujungnya, ad-daim, terus menerus. Disebutkan oleh Allah bagaimana tentang siksaan di an-nar, kullama naudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika ahlun nar ini disiksa, kulitnya matang, hancur, baddalnahum juludan ghairaha, maka Allah ganti kulit ini dengan kulit yang baru. Terus demikian, hancur diganti, diganti lagi dengan yang baru. Liadzukul azab, agar mereka ini, penduduk an-nar ini, merasakan azab, merasakan siksa yang dahulu mereka dustakan ketika di dunia. Enggak kuat mereka meminta pada malaikat penjaga an-nar untuk dimatikan, untuk mati saja. Ketika minta kepada ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, wahai penjaga an-nar, bunuh saja kami oleh Rabbmu. Minta ini penduduk neraka kepada penjaga an-nar. Dijawab oleh malaikat, qala innakum makithun, sungguhnya kalian itu akan tinggal di dalamnya, yaitu tinggal di dalam an-nar, kekal, iya. Maka disebutkan ini asyadidu ad-daimu, yaitu azab yang keras dan berkesinambungan terus menerus, daim. Nah, tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersegera meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersegera melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjauhkan kita dari an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Inna ilaina iyabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Ayruju'ul khaliqati wa jama'ahum fi yaumil qiyamah, yaitu dikembalikannya seluruh makhluk dan dikumpulkannya seluruh makhluk pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna 'alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka, yaitu menghisab seluruh makhluk. Fanuhasibuhum ala ma amilu min khairin wa syarrin, maka kami akan menghisab mereka atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Makanya di dunia ini ada darul amal, iya, yaitu tempat untuk beramal. Adapun akhirat nanti adalah darul jaza, pembalasan amalan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal di akhirat nanti, sudah ditutup. Maka gunakan kesempatan yang kita miliki untuk banyak-banyak beramal, ya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dunia ini dalam bentuk celaan, ya. Mata'ul ghurur, la'ib walahu. Gunakan kesempatan di dunia ini untuk banyak beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia kita gunakan, kita cari untuk menambah atau membantu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai dunia ini melalaikan, keliru, iya. Menjauhkan dari ta'lim, menjauhkan dari ta'awun dalam dakwah. Dunia dicari siang malam, giliran datang ta'awun berat. Gak perlu diperhatikan ini. Dunia dicari untuk membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami akan menghisab apa yang mereka lakukan ketika di dunia dari kebaikan dan kejelekan. Akhiru tafsiri suratil ghasyiyati, akhir dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita telah selesai dari membaca surat tafsir surat Al-Ghasyiyah, itu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27 dan yang 26. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin membuat kita untuk bersegera beramal kebaikan dengan menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.